Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, kita masuki pembahasan yang berikutnya dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yaitu pembahasan tentang tafsirun nifaq. Tafsir tentang an-nifaq. Penjelasan tentang apa itu kemunafikan. Qala al-muallif al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, qala wan-nifaqu huwa al-kufr. Dan an-nifaq, kemunafikan, adalah kekufuran. Sebelum kita lanjutkan ucapan al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, perlu untuk kita ketahui tentang an-nifaq. Di dalam istilah syar'i dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama an-nifaq al-i'tiqadi. An-nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan yang terkait dengan i'tiqad seseorang, yaitu keyakinannya. Nifaq di dalam i'tiqadnya, di dalam akidahnya. Maka jenis nifaq yang pertama ini hukumnya adalah kekufuran. Dan inilah yang dimaksudkan oleh al-muallif, yaitu al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di dalam faqrah ini, di dalam paragraf ini, yang beliau maukan dan beliau maksudkan adalah an-nifaq al-i'tiqadi, jenis kemunafikan yang menyebabkan seseorang menjadi terjatuh pada kekufuran. Adapun nifaq jenis yang kedua disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yaitu an-nifaq al-amali. Nifaq amali, kemunafikan di dalam amalan seseorang. Nanti kita akan baca penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala tentang perincian dari an-nifaq ini. Baik. Adapun jenis nifak yang kedua, tidaklah seorang langsung dihukumi kafir, berbeda dengan jenis nifak yang pertama tadi. Taib, kita akan baca lanjutan dari ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wan nifaqu huwal kufur. Dan kemunafikan adalah kekufuran. Nifaq apa yang dimaksud di sini? Nifaq i'tiqadi. Ay yakfura billahi wa ya'buda ghairahu. Yaitu ketika seseorang kufur kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, wa yudhhiru al-islama fil 'alaniyah. Akan tapi secara zahir dia menampakkan Islam. Secara zahir ucapannya, amalannya, kesehariannya menampakkan seolah-olah dia Islam, Muslim. Mithlu al-munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti para kaum munafiqin yang ada di masa Nabi, yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-munafiqun yang ada di zaman Rasulullah, mereka adalah kaum munafiqun yang terjatuh pada nifaq i'tiqadi. Menampakkan Islam, mereka mengucapkan syahadat, salat bersama Rasulullah, mengamalkan syiar-syiar Islam, bahkan di antara mereka ikut berjihad bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, tapi mereka menyembunyikan kekufuran di dalam batin mereka. Qala syarih Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, wan nifaqu huwal kufru ay yakfura billahi wa ya'buda ghairahu. An-nifaqu huwa ay yudhhira al-islam wa yubtina al-kufra 'abada ghaira allahi aw ma 'abadahu. An-nifaq, sekali lagi yang dimaksud di sini adalah an-nifaq al-i'tiqadi, adalah ay yudhhira al-islam, menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Menyembah, beribadah kepada selain Allah. Atau bisa juga dia tidak beribadah kepadanya. Qad yakunu zindiqan la ya'budullaha wa la ya'budu ghairahu. Bisa juga tergolong munafik pula seorang yang zindiq, seorang yang ateis, yang tidak beribadah kepada Allah, tidak pula beribadah kepada selain Allah. Ya, orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Rabb, tidak percaya adanya Tuhan. Mithlu asyuyu'i, seperti orang-orang komunis. Syuyu'i adalah orang yang berpemahaman komunis, ateis. Syuyu'iyah adalah pahamnya. Ya, jadi kalau kita bertemu dengan istilah asyuyu'iyah, itu adalah paham komunisme atau ateisme. Adapun orangnya adalah syuyu'i. Yudhhirul Islam wa yubtin al-kufra walau lam ya'bud ghairallahi huwa munafiqun aw abada ghairallahi fahuwa munafiqun. Jadi seorang munafik adalah yang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran walaupun dia tidak beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah munafik, dihukumi sebagai seorang munafik. Atau juga bisa dia beribadah kepada selain Allah, ya. Maka sama juga dihukumi munafik al-muhim. Seorang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dengan berbagai macam bentuk kekufuran tersebut, baik dia beribadah kepada selain Allah atau tidak beribadah kepada apapun, karena dia seorang yang ateis, tetapi dia menampakkan Islam. Qala asy-syarih hafizallah hadza asy-syahid huwa ta'rifu al-munafiq. Inilah syahidnya, intinya, yaitu definisi dari munafik. Huwa man yudhhiru al-islama nifaqan wa kadziban wa taqiyatan wa yubtinu al-kufra, yaitu seorang yang menampakkan keislaman nifaqan wa kadziban, secara dusta, taqiyah, hanya ingin untuk mencari aman saja, wa yubtinu al-kufra, tapi dia sejatinya menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Qala hafizallah katsirun minan nas yaqul, banyak dari manusia mengatakan. Di sini Asy-Syaikh hafizallahu taala menjelaskan kemunafikan dalam bentuk yang lain, yaitu kemunafikan yang ada pada ahlul bid'ah, yang ada pada al-mubtadi'un, para pengusung bid'ah. Dan seorang yang melakukan bid'ah, mengusung bid'ah, atau bahkan mendakwahkannya, mereka adalah orang-orang munafik. Apalagi yang mereka mengaku, saya ahlus sunnah, saya berpemahaman ahlus sunnah, wal jamaah, aswaja, tapi ternyata amalan mereka tidak sama dengan prinsip-prinsip, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Maka kembali, kita ingat pembagian bid'ah. Tidak kemudian kita pukul rata semua bid'ah menjadikan seorang kafir. Ya, tidak. Karena bid'ah terbagi menjadi dua, al-bid'ah al-mukaffirah, ini jenis yang pertama, bid'ah yang bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran, yang menjadikan seseorang keluar dari Islam. Ya, misalnya bid'ah Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah. Atau bid'ah Qadariyah An-Nufah. Bid'ah kelompok Qadariyah yang mana mereka menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat, berijma' tentang kafirnya kelompok Al-Qadariyah An-Nufah. Kelompok Qadariyah yang menafikan ilmu Allah, yang mereka meyakini Allah tidak mengetahui perkara yang akan datang. Ini para ulama sepakat tentang kekufuran mereka. Ini jenis-jenis atau contoh-contoh bid'ah yang mukaffirah, yang menjadikan pelakunya kafir. Tapi di sana pula ada jenis yang kedua, al-bid'ah al-mufassiqah, menjadikan pelakunya tergolong orang-orang yang fasik, minal fusaq, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ini perlu diperhatikan, perlu dipahami baik-baik, agar jangan sampai kita keliru memahami penjelasan para ulama di dalam permasalahan ini. Qala asy-syarih hafizahullahu taala katsirun minan nas, banyak dari manusia yang menyatakan ana min ahli sunnati wal jamaah, saya adalah ahlus sunnah wal jamaah, wa huwa mubtadi'un, padahal hakikatnya dia adalah seorang yang mubtadi', pelaku bid'ah, pengusung bid'ah. Yantawi 'alal bid'ati wa yatadhahhar wa yaqul, dia amalan-amalannya, akidah-akidahnya dipenuhi dengan kebid'ahan, akan tapi wa yatadhahhar, dia menampakkan, wa yaqul, dan mengatakan ana min ahli sunnah, saya ahlus sunnah. Hadza minan nifaq, kata Syekh hafizahullah, ini termasuk bentuk kemunafikan. Ya, termasuk bentuk kemunafikan. Oleh karena itu para ulama menyatakan ahlul bid'ah hum mun al-munafiqun. Ahlul bid'ah, mereka semua adalah termasuk orang-orang munafik. Tapi kembali tadi, rincian bid'ah ada dua jenis. Ya, ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang mufassiqah. Begitu juga nifaq. Tidak semuanya kemudian orang munafik. Ya. Istilah munafik kemudian mengarah pada orang itu keluar dari Islam. Ya, tidak. Karena nifaq juga terbagi menjadi dua jenis. Ada nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Jadi kalau beliau di sini menyebutkan hadza minan nifaq, itu nanti ada rinciannya, tergantung bid'ahnya bagaimana, ya, bid'ah yang dilakukannya bagaimana, masuk ke yang jenis yang mukaffirah ataukah yang mufassithah. Ya. Taib. Qala hafizahullahu taala, haula yatawallawna ahlal bid'i wa yantawuna ala bid'in. Mereka adalah orang-orang yang cinta, berwala, berloyalitas kepada para ahlul bid'ah. Dan mereka dipenuhi dengan kebid'ahan, menyembunyikan kebid'ahan. Wa yaquluna nahnu min ahli sunnah. Akan tapi mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka, dengan dusta, kami adalah ahlus sunnah. Wal alamatu annahum yatawallawna ahlal bid'ai. Wal alamat, dan tanda-tanda ciri-ciri mereka adalah mereka berloyalitas, berwala kepada para ahlul bid'ah, kepada para pelaku bid'ah, pengusung bid'ah. Wa yad'una al manahija li himayatihim, dan mereka membuat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang batilah atau slogan-slogan yang mereka gunakan untuk melindungi ahlul bid'ah, untuk melindungi dan membela ahlul bid'ah. Nanti Syekh Hafidhullah akan menyebutkan contohnya, bagaimana contoh kaidah yang mereka pakai atau prinsip yang mereka pakai atau slogan yang mereka pakai untuk melindungi dan membela para ahlul bid'ah. Qala hafizahullahu ta'ala, nahnu nuridu syababan adkiya futana. Kita membutuhkan para pemuda, generasi muda yang adkiya, yang cerdas, futana, yang memiliki kecermatan dan kejelian, ketelitian, memiliki akal yang cerdas. Indahum wala'un kullul wala' lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wa ala ra'sihim ashabi wa ala ra'sihim ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat ini membutuhkan para pemuda, generasi muda yang cerdas, yang memiliki akal yang jernih, dan mereka memiliki wala', memiliki kecintaan dan loyalitas. Semua kecintaan dan loyalitasnya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasulihi, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin, dan untuk kaum mu'minin, yang mana kaum mu'minin itu ala ra'sihim ashabu Muhammadin. Yang paling utama dari kaum mu'minin adalah para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Fa idza ra'ayna khalalan fi hadzal wala' fa hunaka khalalun fil 'aqidah. Maka jika kita mendapati ada cacat di dalam wala' tersebut, di dalam kecintaan seseorang atau loyalitas seseorang, ya, terdapat cacat, dia berwala' kepada selain Allah, kepada selain Rasulnya, dan kepada selain mukminin. Sebaliknya mereka berwala kepada ahlul bid'ah. Fahunaka khalalun fil aqidah. Maka di sana Hal ini menunjukkan di sana ada cacat di dalam akidahnya. Khalalun khatir wa dhaya'un kabir. Cacat yang sangat berbahaya, itu cacat di dalam akidah yang menjadikan seseorang cacat di dalam walaknya, di dalam dia berwala, berloyalitas. Ini adalah cacat yang berbahaya, wa dhaya'un kabir, dan kerugian yang besar. Qala hafizahullahu ta'ala fahadhal munafiq. Maka inilah yang disebut dengan munafiq. Al-munafiq huwa alladhi yubtinul kufra. Al-munafiq adalah seseorang yang menyembunyikan kekufuran. Wa yudhhirul islama fil alaniyah. Akan tapi menampakkan keislaman secara terang-terangan. Mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana contohnya adalah sebagaimana kaum munafiqun, orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ba'dun nasi yadhunnu anna an-nifaqa kana fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa intaha. Di sini Syekh Rabi hafizahullah menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ba'dun nas, sebagian manusia, yadhun, menyangka, mengira, anna an-nifaq kana fi ahdi ar-rasul wa intaha. Sebagian manusia mengira, menyangka bahwasanya kemunafikan itu hanya ada di zaman Rasul. Kemudian tidak ada setelah itu kemunafikan. Ya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ghalat. Ini adalah kekeliruan. Pemahaman yang keliru, persangkaan yang keliru. Tidak benar kalau dinyatakan bahwasanya kemunafikan itu hanya ada pada zaman Rasul. Adapun setelah Rasulullah meninggal, kemudian nifak itu tidak ada. Ya, tidak demikian. Ini adalah pemahaman yang keliru. Hudzaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul, beliau berkata, an-nifaqul yawma ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemunafikan di hari ini, itu di zaman beliau hidup, setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, ashad, lebih dahsyat dibandingkan kemunafikan yang ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qalu, maka orang-orang yang mendengar ucapan beliau ini bertanya, kaifa, bagaimana hal itu? Qala, maka Hudzaifah menjawab, kanal munafiquna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhfuna nifaqahum. Dahulu orang-orang munafiqun di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam yukhfuna nifaqahum. Mereka menyembunyikan kemunafikan. Ya. Mereka menampakkan Islam dengan ucapannya, dengan lisannya, dengan amalan-amalannya. Menampakkan seolah-olah mereka Islam. Dan betul-betul menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Jangan sampai ada kaum muslimin yang tahu bahwasanya dia hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka sangat takut. Setiap kali ayat turun, mereka takut. Ayat itu, kalau-kalau ayat itu berisi wahyu dari Allah yang mengungkap jati diri mereka. Ya. Ini kaum munafikun yang ada di zaman Rasul. Ya. Senantiasa takut mereka kalau ternyata kemunafikan mereka terbongkar. Dan mereka betul-betul menyembunyikan kemunafikan mereka. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu melanjutkan, ammal yaum, adapun di hari ini, di zaman ini, fa innahum qad azharu nifaqahum. Adapun di hari ini mereka, yaitu kaum munafikun, telah berani menampakkan secara terang-terangan kemunafikan mereka. Ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwasanya kemunafikan itu hanya ada di zaman Rasul, kemudian selesai. Tidak ada lagi kemunafikan setelah itu. Bahkan kemunafikan di zaman setelah Rasul lebih dahsyat dan lebih tampak, lebih jelas. Demikianlah penjelasan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, dan inilah yang kita saksikan di zaman ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin. Ya. Banyak kita mendengar berita-berita yang membuat hati kita miris, ya, mendengar kemunafikan-kemunafikan dijajakan di tengah-tengah umat. Tidak malu-malu lagi mereka menampakkan kemunafikan mereka. Sebagian di suatu daerah mengaku Islam, mengaku muslimin, bahkan mengaku seorang kiai, wa na'udzubillah, tapi memasukkan salib di dalam masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa ini kalau bukan nifaq? Memasukkan salib sesembahan orang-orang, ya, orang-orang Kristen, orang-orang Nasara, dia masukkan, tidak malu-malu lagi memasukkan salib ke dalam rumah Allah yang suci. Ya. Dengan dalih toleransi, dengan dalih menghormati umat beragama yang lain, ya, dan dia tidak malu-malu untuk berpose memegang salib tersebut di depan masjidnya, ya, bahkan mempublikasikannya. Demikianlah, ya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Kemunafikan ditampakkan, ya, benar kata Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, dan tidaklah beliau mengucapkan demikian ini kecuali karena apa yang telah beliau pelajari dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fallahul musta'an. Qala Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala, wal an mawjudun bikathrah, dan sekarang ini ada banyak sekali jumlahnya, khasatan fil harakat as-siyasiyah, sangat banyak jumlahnya terkhusus di pergerakan-pergerakan politik. Kama syahida bihi ba'duhum, sebagaimana yang dipersaksikan oleh sebagian mereka, sebagian mereka yang memang terjun langsung di dalam pergerakan-pergerakan politik tersebut, mereka sendiri yang mempersaksikan. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, ma araftu siyasiyan illa yakdzib, sebagian mereka yang memang terjun langsung di dalam pergerakan-pergerakan politik, mereka mempersaksikan dan mengatakan, aku tidak mendapati seorang politikus yang tidak berdusta. Nah, wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka lagi berkata, as-siyasi as-siyasah an-nifaq, politik, ya, politik demokrasi, ya, itu adalah an-nifaq. Wa kathirun minas siyasiyin indahum nifaqun amali fil ahzab as-siyasiyah, banyak dari kalangan as-siyasiyin, para politikus, mereka terjatuh pada nifaq amali. Nah, kita menjumpai di sini istilah nifaq amali yang tadi kita singgung di awal kajian. Mereka, para politikus itu, terjatuh pada nifaq amali fil ahzab as-siyasiyah, di dalam sepak terjang mereka di partai-partai politik. Wa min alamati hadza an-nifaq, dan di antara alamat, tanda-tanda atau ciri-ciri kemunafikan yang seperti ini adalah tawalli ahlil bidah, berloyalitas kepada ahlul bidah. Wa wad'i al-manahij al-khatirah li muqawamati manahij ahli sunnati wa hadmiha. Di antara ciri-ciri kemunafikan ini adalah selain berloyalitas kepada ahlul bid'ah, juga dengan cara membuat prinsip-prinsip baru, kaidah-kaidah baru yang batilah, yang tidak ada asalnya di dalam syariat, bahkan bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka membuat prinsip-prinsip baru, kaidah-kaidah baru yang berbahaya. Tujuannya adalah untuk limuqawamati manahij ahli sunnah wa hadmiha. Tujuannya adalah untuk melawan manhaj ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip sunnah. Tujuannya adalah untuk melawan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ahli sunnah dan untuk menghancurkannya. Seperti apa kata beliau? Misal manhaj al-muwazanat. Contohnya adalah prinsip al-muwazanah. Ya, prinsip al-muwazanah. Prinsip al-muwazanah itu adalah prinsip yang dipakai dan dilariskan oleh para ahlul bidah di zaman ini, terutama dari kalangan sururiyun. Mereka sangat berpegang dengan prinsip ini, prinsip al-muwazanah. Di antara praktek prinsip al-muwazanah adalah jangan kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang menyimpang. Jangan kita menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang menyimpang. Jangan kita mentahdir orang-orang yang menyimpang. Kalau kita terpaksa mentahdir, sebutkan juga kebaikan-kebaikan mereka. Ini prinsip al-muwazanah yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Bukanlah prinsipnya Rasulullah alaihissalam, bukan pula prinsip para sahabat radhiyallahu anhum, dan bukan pula prinsip para imam ahlus sunnah setelah para sahabat hingga di zaman ini. Tidak pernah kenal yang namanya prinsip muwazanah. Ini bukanlah prinsip Al-Quran. Kalau seandainya prinsip al-muwazanah ini diterapkan di dalam Al-Quran, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mencela kaum Yahudi dan Nasara, Allah akan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Orang-orang Nasara itu bukan orang yang menampakkan kemaksiatan atau menampakkan kefujuran. Tidak. Mereka ahlul ibadah. Tapi demikian, walaupun demikian kondisi mereka, mereka ada kebaikannya, menurut orang-orang yang berpegang dengan prinsip muwazanah ini, tapi Allah ketika mencela mereka, Allah tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Bahkan Allah melaknat mereka. Nah, jadi prinsip al-muwazanah sama sekali bukan prinsip Islam, bukan prinsipnya Rasulullah dan para sahabat radiyallahu ta'ala anhum. Dan inilah yang dipegang oleh, terutama di zaman ini, oleh orang-orang sururiyun. Tujuannya adalah untuk melindungi tokoh-tokoh mereka yang terjatuh pada kebid'ahan. Begitu juga di negeri ini, orang-orang sururiyun di negeri ini, para turathiyun, halabiyun atau rojaiyun, atau di kota Batam ini hangiyun, mereka berpegang dengan prinsip ini. Prinsip al-muwazanah. Yang ini adalah prinsip yang dicetuskan oleh as-sururiyah. Kemudian yang lain. Prinsip atau kaidah yang lain. Wal-manhaj al-wasi' al-afyah alladhi yasa' al-ummata kullaha. Ini adalah prinsip menyimpang kaidah yang batil yang dicetuskan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi Ad-Dhal Al-Mudil, orang yang sudah difonis bid'ah oleh para ulama. Di antara prinsip yang dia buat-buat adalah prinsip dia menginginkan manhaj yang luas, yang longgar, yang bisa mencakup umat seluruhnya. kata-kata yang indah seolah-olah. Ya. Tapi kalau kita tahu hakikatnya, ini adalah prinsip yang meruntuhkan Islam. Prinsip yang meruntuhkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kalau saja prinsip ini dijalankan, maka tidak akan bisa terjaga kemurnian Islam. Ya. Karena yang dia maksudkan adalah inginnya tidak ada tahzir-tahziran. Ya. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang, dia inginkan bersatu. Ya. Ini tidak lain adalah prinsip Ikhwanul Muslimin yang dikemas dalam casing yang baru. Dikemas dengan kemasan yang baru. Ini hakikatnya adalah prinsip Ikhwanul Muslimin yang berbunyi nata'awan fi mattafaqna fihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Prinsip Al-Ikhwanul Muslimin tapi dengan kemasan yang baru. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati dari prinsip-prinsip baru ini yang sama sekali tidak sesuai dengan prinsip Rasulullah dan para sahabatnya. Qala hafizallahu wa ghairu dzalika wa ghairi dzalika min al-usul allati wudi'at li muharabati ahli sunnah wal lidzab an ahli al-bid'ah wad dalal. Dan juga prinsip-prinsip menyimpang yang lain, kaidah-kaidah batil yang lain, ya, yang diletakkan untuk memerangi Ahlus Sunnah dan untuk membela para Ahlul Bid'ah dan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Khwanifillah, azanillahu wa iyyakum. Sedikit kita baca penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah tentang faqrah ini. Tentang faqrah atau ucapan Al-Imam Ahmad wan nifaqu huwal kufru dan seterusnya. Beliau pertama kali mengawali penjelasan beliau dengan menjelaskan makna nifaq. Makna fa makna an-nifaq fil 'urf huwa izharul insan linnas ma yudhan annahu khairun wa huwa ala khilafi dhalikum fil batin. Secara 'urf, ya, secara bahasa, makna nifaq adalah menampakkan di hadapan manusia yang disangka itu kebaikan padahal dia menyembunyikan yang bertentangan dengan hal itu di dalam batinnya. Adapun di dalam syariat, di dalam istilah syar'i, nifaq ada dua macam, ada dua jenis. Huwa ala dharbaini, nifaq i'tiqadi wa nifaq amali. Tadi yang sudah sempat kita singgung. Adapun di dalam istilah syariat, nifaq itu terbagi menjadi dua jenis, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Fannifaqul i'tiqadi huwa ma dzakarahu al-musannif rahimahullah. Dan nifaq i'tiqadi itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, yaitu disebutkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab beliau ini. Wan nifaqu huwal kufru dan seterusnya, itu adalah nifaq yang jenis pertama ini, nifaq i'tiqadi, yaitu menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Nifaq jenis inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, semisal di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik letak mereka adalah di lapisan terbawah dari neraka. Ya, letak mereka di neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Ini ancaman untuk orang-orang yang munafik. Itu munafik nifaq i'tiqadi. Hukumannya lebih berat daripada hukuman orang-orang kafir yang terang-terangan. Ya. Dan nifaq i'tiqadi itu ada beberapa jenis disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ada 6 jenis nifaq i'tiqadi. Ahaduha, yang pertama, takdzibu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mendustakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, tapi sekali lagi, ini mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan ya jelas kafir, ya. Mendustakan Rasul tapi secara terang-terangan kafir jelas. Ini maksudnya ya nifaq i'tiqadi, seorang mendustakan Rasul tapi dengan sembunyi-sembunyi. Menampakkan Islam tapi hakikatnya dia mendustakan Rasul. Dia tidak beriman bahwasanya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam adalah rasul utusan Allah. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang munafikin di zaman Rasul. Mereka tidak percaya, tidak beriman bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu rasul utusan Allah. Tapi mereka menampakkan Islam agar ya cari amannya. Wathaniha, bentuk yang kedua dari nifaq i'tiqadi, takdzibu ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam au takdzibu ba'dih, mendustakan apa yang dibawa oleh nabi. Kalau yang pertama tadi mendustakan nabi, ya. Yang kedua mendustakan apa yang dibawa oleh nabi alaihi salatu wasallam atau sebagiannya. Mendustakan keseluruhannya, mendustakan wahyu yang Allah turunkan kepada rasulnya secara keseluruhan ataukah sebagiannya saja, maka dia terjatuh pada nifaq i'tiqadi. Yang ketiga, ats-tsalits war-rabi, yang ketiga dan keempat, kata beliau, bughdu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang ketiga. Yang keempat, au bughdu ma jaa bihi au ba'di, au bughdu ba'di ma jaa bihi. Ya, tadi yang ketiga apa? Membenci Rasulullah, ya, baik itu pribadi beliau atau agama beliau, yang terkait dengan agama beliau, ya. Maka itu adalah nifaq i'tiqadi. Yang keempat, bughdu ma jaa bihi, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Ya. Berbeda dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi mendustakan, ya. Ketika sebuah ayat menyebutkan demikian, dia mendustakannya. Atau ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis tentang suatu perkara, dia mendustakannya. Ini yang kedua. Kalau yang keempat, membenci. Ya. Maka ini juga termasuk nifaq i'tiqadi. Al-khamis, yang kelima, karahiyatu intisari dinil Islam. Karahiyatu intisari dinil Islam. Membenci kemenangan agama Islam. Membenci kemenangan agama Islam. Dia membenci. Terasa sempit dadanya, terasa sesak dadanya kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk nifaq i'tiqadi. Jika dia mendengar sebuah negara Islam, ya, berhasil melawan pemberontak dari kalangan orang-orang kufar, atau sebuah negara Islam berhasil menang atas musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kufar, dia merasa sempit dadanya. Ya, ini bisa menjatuhkan dia. Ini termasuk nifaq i'tiqadi. Yang keenam, yang terakhir, wal masarrah bin khifaldi dinil Islam, merasa senang dengan keterpurukan agama Islam. Agama Islam terpuruk, dia malah senang. Ya. agama Islam dilecehkan, kaum muslimin kalah dari musuh-musuhnya, dibantai dan seterusnya, dia malah senang. Ya. Nah, ini termasuk nifaq i'tiqadi. Adapun nifaq amali, tadi jenis nifaq i'tiqadi yang pertama, berikutnya nifaq amali. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, wan nifaq al-amali nifaqun fil muamalat al-jariyah bainan nas. Nifaq amali adalah nifaq di dalam muamalah yang berlangsung di, yang terjadi di antara manusia, di dalam permasalahan muamalat, ya. Oleh karena itu disebut dengan nifaq amali. Dan hadduhu, definisinya adalah ayyatadhahar al-mar'u bima yuhibbuhun nas min husni at-ta'amul wa huwa ala khilafi dhalik. Dia menampakkan, seseorang menampakkan dengan perkara yang manusia menjadi cinta kepadanya, dengan cara akhlak yang baik, pergaulan yang baik, akan tapi dia menyembunyikan sesuatu yang menyelisih hal itu. Wa khisaluhu khams, dan cabang-cabang dari nifaq amali ada lima, jenis-jenisnya ada lima. Yang pertama al-kadhib fil hadits, dusta di dalam perkataan. Ya, yang disebutkan Syekh di sini adalah rangkuman dari sabda-sabda Rasul, hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang hal ini. Ya. Di dalam sebagian hadis Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salas, ciri-ciri munafik itu ada tiga. Ya, di sebagian riwayat yang lain ditambahkan. Ya. Jadi kesimpulannya ada lima. Yang pertama al-kadzib fil hadis, dusta di dalam perkataan. Yang kedua khalful wa'd, menyelisihi janji. Yang ketiga khianatul amanah, mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Yang keempat naqdu al-ahd, naqdu al-ahd, membatalkan dan melanggar kesepakatan. Ya, melanggar kesepakatan. Kalau yang pertama tadi, kalau yang kedua tadi menyelisih janji, tidak menepati janji. Kalau yang keempat ini melanggar kesepakatan. Yang kelima terakhir wal fujur fil khusumah, dia bersikap fujur, melampaui batas di dalam al khusumah, di dalam perselisihan, di dalam pertikaian dia melampaui batas. Ini adalah lima jenis-jenis nifaq amali. Pembahasan terakhir, ya. Di sini beliau sebutkan mata kanan nifaq. Ya. Ini berbicara sedikit tentang sejarah. Kapan awal kali terjadi an-nifaq di tengah-tengah umat? Kapan munculnya kemunafikan di tengah-tengah umat? Mata nasya'an nifaq fil muslimin, kapan pertama kali muncul kemunafikan di tengah-tengah umat Islam, kaum muslimin? Qala hafizahullah, amda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sana wa laysa fin nasi illa muslim wa kafir. Rasulullah ketika masih tinggal di Makkah selama 13 tahun, di sana manusia hanya terbagi dua golongan. Golongan muslimun, orang-orang Islam, orang-orang muslim, dan golongan yang kedua orang-orang kafir. Tidak ada golongan yang ketiga. Ini selama Rasulullah masih tinggal di Mekah, belum hijrah. Walaisa fihim munafik, dan tidak ada golongan yang ketiga, yaitu orang-orang munafik, belum ada. Muslim wadih wa kafir zahir, orang muslim ketika itu jelas yang muslim, wa kafir zahir, adapun yang kafir juga jelas, ya. Tidak ada yang tersamar. Wasanah wa ashuran bil Madinah wan nasu kadzalik. Demikian pula ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah selama setahun beberapa bulan kondisinya masih demikian. Ya, jadi belum ada, belum muncul kemunafikan sampai beliau hijrah ke Madinah hingga setahun lebih beberapa bulan. Hingga akhirnya ketika terjadinya perang Badar Al-Kubra. Falamma hadatsat ghazwatu Badar fi Ramadan, hingga ketika terjadinya perang Badar Al-Kubra. Disebut dengan Al-Kubra karena di sana ada perang Badar yang Sughra. Ya. Terjadi di tempat yang sama tapi kecil. Adapun yang dimaksud di sini adalah Badar Al-Kubra, perang Badar yang besar. Yang terjadi di bulan Ramadan minas sanati tsaniyah, di tahun kedua minal hijrah, di tahun kedua setelah hijrah, ya. Tahun kedua hijriah di bulan Ramadan perang Badar itu terjadi. Wajah al-Bashir ilal Madinah, sehingga ketika pasukan Rasulullah berhasil mengalahkan kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, datanglah pembawa berita gembira menuju Madinah binasrillahi wa rasulihi wal mu'minin wa hazimatil kufar, memberitakan kepada penduduk Madinah tentang pertolongan Allah, binasrillahi rasulahu, kepada rasulnya dan kaum mukminin, dan memberitakan kekalahan orang-orang kufar Quraisy. Maka ketika mendengar berita itu, berkatalah Rasul munafikin, gembongnya munafikin di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, qabbahahullah, dia berkata, ara anna hadzal amra qad tawajjah, yakni laisa hunaka hila. Dia berkata, ya, yang maknanya, aku melihat sudah tidak ada pilihan lain. Ya. Aku melihat perpandangan sudah tidak ada pilihan lain. Sebelumnya dia belum masuk Islam. Tapi ketika mendengar pasukan Rasulullah dan para sahabat memenangkan perang Badar, dia mulai takut, mulai khawatir. Dan dia berkata sudah tidak ada pilihan lain. Fa'alana islamahu huwa wa isabatuhu fil zahir. Maka dia pun mengumumkan keislamannya, menyatakan masuk Islam. Begitu pula para pengikutnya. Fil zahir, tapi secara zahir saja. Wahum kuffar fil batin. Adapun mereka adalah hakikatnya orang-orang kafir di dalam batinnya. Wa bihadza taqrir na'lam mata nasya'an nifaqu wa aina nasya'a fi Ramadan min as-sanati tsaniyah min al-hijrah ba'da ghazwati Badrin wa aina nasya'a fil Madinah. Ya, jadi dari sini, dari penjelasan ini kita tahu, menyimpulkan bahwasanya kemunafikan itu munculnya, mulai munculnya di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah di Madinah. Ya, mulai itulah muncul kemunafikan di tengah-tengah umat hingga saat ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini.